إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya untuk kita menunaikan salah satu kewajiban dari perkara yang Allah perintahkan atas kita semuanya, berupa menunaikan sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada ta'lim kita dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan pada materi, mungkin sebagai pengingat-ingat ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, badal islamu ghoriban wa sayadu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Wa fi riwayatin kila ya Rasulullah manil ghuraba, qala alladzina yuslihuna idza fasaduna idza fasadan nas. Rawahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu awalnya dianggap asing dan akan kembali dianggap asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Sampai di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pada riwayat yang lainnya ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas." Orang-orang yang mereka berbuat baik. Berbuat baik ketika manusia telah rusak. Fa barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam keterasingan Islam di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu dianggap asing, dianggap aneh, syariat atau undang-undang atau peraturan ya, atau petunjuk dan bimbingan yang ada dalam Islam tersebut. Dan sungguh dan kita merasakan yang demikian, yaitu sebagian kaum muslimin menganggap suatu syariat, suatu sunnah, suatu amalan di dalam agama ini dianggap aneh. Dianggap aneh, dianggap asing. Seolah-olah itu tidak mungkin. Itu berlakunya pada zaman dahulu saja, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ya, nah. Fabarakallahu fikum. Dan di antara perkara-perkara yang dianggap aneh, dianggap asing oleh sebagian kaum muslimin adalah perkara nyanyian dan musik. Perkara nyanyian dan musik. Nam yang mana musik dan nyanyian tersebut pada zaman kita ini sudah merupakan kebutuhan pokok. Sepertinya sudah merupakan kebutuhan pokok. Ya, pagi, siang, sore, malam mesti ada musik dan nyanyian. Di mana tempat, di darat, di laut, di udara mesti ada musik dan nyanyian. Ya, nah. Di tempat pribadi atau di tempat umum mesti ada musik dan nyanyian. Ya, nah. Sehingga kaum muslimin menganggap perkara tersebut perkara yang biasa, perkara yang boleh-boleh saja. Ya, nah. Dan ketika ada yang mengingkari ataupun menjelaskan atau menyampaikan bahwasanya musik dan nyanyian tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini. Ya, nah. Karena adanya keterangan dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka pun serta-merta mengingkarinya. Ah, masa begitu? Ya, buktinya ustadz ini menyanyi. Ya, buktinya tokoh agama ini mengatakan yang penting kan ya begini dan begitu. Artinya membolehkan musik dan nyanyian tersebut. Ya, nah. Fabarakallahu fikum. Padahal disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahul hadis." Dan di antara manusia ada yang membeli lahul hadis. "Wa minan nasi may yashtari lahul hadis liyudhillan sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhuha huzwa." Ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis. Di mana lahwal hadis ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Itu adalah al-ghina, yakni nyanyian. Ya, nyanyian. Liyudilan sabilillah bighairi ilmin. Untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan dia menjadikannya olok-olok. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-6. Nah. Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. 6 perkara nyanyian sudah dijelaskan. Bahwasanya ada orang yang membeli, mempergunakan lahwal hadis yaitu nyanyian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Tapi kemudian disebutkan juga di dalam hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi hadhil ummati khasfun wa mashun wa qadhfun fa qala rajulun minal muslimin ya Rasulullah wa mata dhaka fa qala idza dhaharat al qainatu wal ma'azif wa shuribat al khumur. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, pada umat ini akan ada yang mengalami azab dari Allah berupa ditenggelamkan ke dalam tanah. Khasfun. Diubah wujud fisiknya. Mathun. Dan dilempari dengan bebatuan dari atas. Qadfun. Seorang laki-laki muslim berkata, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika sudah tersebar para penyanyi dan tersebar alat-alat musik dan khamr banyak diminum, minum-minuman keras banyak diminum. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah as-sahihah. Ya, nah, ya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 14 abad yang lalu telah menjelaskan bahwasanya akan ada pada umat ini, yaitu pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang yang diazab oleh Allah, dan diazab di dunia ini, ditenggelamkan ke dalam tanah atau dirubah wujud fisiknya atau dilempari dengan bebatuan dari atas. Enam. Kemudian ditanyakan, kapan hal itu akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, apabila sudah tersebar para penyanyi, alat-alat musik, dan minum-minuman keras banyak diminum. Enam. Ya, di mana tiga perkara ini, ya, para penyanyi, alat musik, dan minum-minuman keras, ya, pada zaman kita ini sudah merupakan perkara yang lumrah, perkara yang biasa. Ya, perkara yang didapati di mana-mana, di darat, di laut, dan di udara. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza istahalat ummati khamsan fa'alaihim ad-damar. Idza dhahara at-tala'un wa syaribu al-khumur wa labisu al-harir wa takhadu al-kiyanu al-kiyana wa taqfar rijal birrijal wa nisa bin nisa." Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila umatku telah menghalalkan lima perkara. Apabila umatku telah menghalalkan lima perkara. Artinya, asalnya lima perkara adalah haram. Asalnya adalah haram. Ya, enam. Tapi kemudian ada di antara umat ini yang membolehkannya. Menganggap itu adalah perkara yang halal, yang boleh-boleh saja. Namun jika umatku telah menghalalkan lima hal, mereka akan mendapatkan kebinasaan. Apa lima hal tersebut? Yang pertama, jika sikap saling melaknat dan mencela telah nampak dan tersebar. Sikap saling melaknat dan mencela telah nampak dan tersebar. Yang kedua, mereka minum khamr, minum minuman keras. Para lelaki sudah memakai sutra dan mereka banyak memanfaatkan para penyanyi. Ya, memanfaatkan para penyanyi. Serta kaum lelaki merasa cukup dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita. Yakni merebaknya LGBT, homoseksual, lesbian. Ya, nah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, enam. Fa barakallahu fikum, dan kelima perkara ini juga sudah merupakan perkara yang lumrah. Ya. Pada zaman kita ini. Enam. Melaknat, mencaci, memaki, ya, sudah merupakan perkara biasa. Enam. Terkadang orang tua panggil anaknya bukan dengan memanggil namanya, ya, tapi dengan panggilan-panggilan yang jelek, ya, Dan sebaliknya, anak memanggil orang tuanya. Ya, kadang memanggil dengan panggilan yang jelek pula. Ya, anaknya dipanggil dengan nama hewan. Ya, anak juga kembali memanggil orang tuanya seperti itu. Ya, atau nam seorang muslim memanggil temannya dengan panggilan yang jelek, dengan panggilan nam hewan. Begitu juga temannya memanggil sebaliknya seperti itu. Ya, nam. Kemudian masalah nam minum minuman keras. Ya, sama. Sudah menjadi nam kebiasaan. Ya. Para lelaki yang memakaikan sutra, ya nam, mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba memakai pakaian yang paling bagus, yang paling baik, nam, walaupun terbuat dari kain sutra. Di mana ini diharamkan. Kain sutra untuk kaum laki-laki itu diharamkan. Ya. Nah, mereka banyak memanfaatkan para penyanyi. Ya, sekali lagi, nam di darat, di laut, di udara. Nam acara apa saja mesti ada nyanyian. Ya. Acara apa saja mesti ada nyanyian. Ya, nam. Dari orang nam lahir sampai orang mati. Mesti ada nyanyian. Ya, nam. Baik. Kemudian laki-laki merasa cukup dengan laki-laki. Wanita merasa cukup dengan wanita. Laki-laki kawin dengan laki-laki. Wanita kawin dengan wanita. Enam. Yang hal ini juga ya, pada zaman kita sudah merawat perkara yang lumrah. Ya. Bahkan diusahakan untuk dilegalkan, untuk diberikan enam peraturan enam dan seterusnya. Enam. Dan mereka para pelakunya sudah tidak malu-malu lagi. Ya, menampakkan enam perbuatan mereka memang seperti itu. Ya. Homoseksual, lesbian, enam LGBT. Enam LGBT penyebab longsor, LGBT penyebab gempa bumi, LGBT menyebabkan banjir, LGBT menyebabkan tsunami. Ya. Ya, enam. Taifabarakalafikum. Jadi enam. Kelima perkara ini ya, saya sebut oleh Nabi SAW. Saya jelaskan. Kalau umatku sudah menghalalkan lima perkara ini, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Karena wajib atasnya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan berusaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada enam, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjauhinya. Ya, enam. Di dalam hadis yang lain an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il mughanniyat wan syiraihinna wan kasbihinna wan akli asmanihinna. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW melarang dari menjual penyanyi. Beliau melarang juga dari membelinya, membeli nyanyian. Penghasilan darinya Rasulullah juga melarang dari penghasilan dari nyanyian tersebut dan memakan harga akibat perbuatan menyanyi tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, nam Rasulullah SAW melarang dari menjual penyanyi, nam dan melarang dari membelinya, nam dari penghasilannya dan dari memakan akibat daripada perbuatan menyanyi tersebut. Kaifa barakallahu fikum. Ya, nam ayo ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah, lalu bagaimana? Sekarang di zaman kita yang sulit. Sulit kita untuk menghindar dari enam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Terutama dari nyanyian, misalkan. Ya, di mana-mana mesti mendapati yang demikian. Ya, enam. Kaifa barakallahu fikum, maka kita berusaha bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan jangan sampai kita termasuk ke dalam pelaku. Pelaku yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Misalkan yang menjual ataupun membeli nyanyian. Nah, atau menikmati daripada hasil nyanyian tersebut. Ya. Baik. Lalu bagaimana kalau kita misalnya di tempat umum? Ya, nam jangan kemudian kita nam menikmatinya. Ya. Nam berusaha untuk memalingkan perhatian kita dari nyanyian tersebut. Ya, nam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang mananya ketika beliau ditanya, ya, tentang bagaimana kalau kita lewat di pasar-pasar, di sana ada nyanyian, ya, nam. Ya, kita lewat begitu saja. Jangan kemudian kita menikmatinya. Jangan kemudian kita nam menikmatinya, berlezat-lezatan dengannya. Ya, nam. Maka kalau demikian tidak termasuk dalam orang yang mendengarkan atau menikmati nyanyian tersebut. Tapi kalau kemudian ya sampai ya goyang-goyang kepala atau goyang-goyang kaki, ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan menikmati. Ya. Maka termasuk dalam yang mendengarkan kalau begitu. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum. Tapi bagaimana kalau tiap hari mendengar? Ya, berusaha mencari tempat yang lain kalau begitu keadaannya. Ya. Karena nam, kalau setiap hari disuguhi ataupun mendengar yang demikian, pasti dan pasti akan berpengaruh kepada hati kita. Ya. Pasti dan pasti akan berpengaruh pada hati kita. Ya, nam. Taib, karena kelemahan iman kita, kedangkalan ilmu kita, ya, dan seterusnya. Ya, nam. Taib, barakallahu fikum. Jadi, nam, hal ini, ya, masalah nyanyian dan musik, masalah LGBT, masalah minum-minuman keras, ya, ketika disampaikan, nam, bahwasanya yang demikian adalah dilarang di dalam agama ini, nam, sebagian kaum muslimin menganggapnya adalah perkara yang aneh, perkara yang asing. Ya. Nah, dan shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Islam awalnya dianggap asing dan akan kembali dianggap asing. Kembali dianggap aneh. Nah, ini baru sebagian saja, sebagian kecil ya dari syariat Islam yang dianggap asing oleh kaum muslimin. Nah, nah. Fabarakallahu fikum. Dan hendaklah kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kita berdakwah dan menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, pertama-tama pada diri kita sendiri. Dan berikutnya pada keluarga kita, istri kita, anak kita. Nam, kemudian sanak famili kita, ya, dan mungkin kepada tetangga, kepada hanai taulan dan seterusnya. Ya, nam. Kenapa demikian? Karena adab Allah Subhanahu wa taala apabila turun di satu tempat, maka semua orang yang ada di tempat tersebut akan terkena. Tidak hanya pelaku-pelaku maksiatnya saja, tidak hanya orang-orang yang berdosanya saja. Ya, nam. Tidak hanya pelaku-pelakunya saja. Nam, kemaksiatan itu akan tetapi semua, semuanya akan terkena. Ya. Yang solehnya maupun yang tolehnya, yang taatnya maupun yang bermaksiatnya, yang baiknya maupun yang jeleknya, laki-lakinya maupun perempuannya, orang tuanya maupun anak-anaknya, akan terkena. Ya, sebagaimana kita saksikan, ya, atau kita mendengar berita, nam, gempa bumi di sana, ya, banjir di sana, gunung meletus di sana, nam, yang korban ataupun yang terdampak daripada nam bencana tersebut, ya, semuanya yang ada di tempat tersebut, walaupun tidak melakukan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa itu. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan takutlah kalian. Takutlah kalian dari siksa Allah Nah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ini siksa Allah di dunia. Nah, berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, adab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan tidak menimpa kepada orang-orang zalim, kepada pelaku-pelaku dosa, pada pelaku-pelaku maksiat. Nah, tetapi menimpa kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Nah, sehingga ini mengharuskan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, pertama-tama diri-diri kita dulu. Ya, kita berusaha untuk menetapi, untuk istiqomah dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai, ketika sendirian maupun ketika banyak orang, nam di malam hari maupun di siang hari. Ya, nam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu, nam pada istri kita, anak-anak kita, nam kita sampaikan dakwah ini, kita sampaikan ilmu ini, kita nasihati mereka. Dan itu sudah merupakan kewajiban seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu didik, ajari, nasihati. Ya, lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, dan perintahkan mereka dengan hal tersebut. Ya, nam. Fabarakallahu fikum, seandainya terbentuk, seandainya terwujud satu keluarga baik, dua keluarga baik, tiga keluarga baik, maka terbentuk dalam komunitas tersebut, dalam lingkungan itu, keluarga-keluarga yang baik dan masyarakat yang baik. Ya, nam. Fabarakallahu fikum, dan ini butuh kepada kesungguh-sungguhan kita semuanya. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan kewajiban ustaz ataupun orang tertentu, tapi siapa saja yang memiliki kemampuan, ya, dari sisi ilmu, nam, dan mengerti nam tentang apa yang mau dia dakwahkan ataupun apa yang dia ingkari tersebut. Ya, nam. Ya, fitnah tersebut, siksa tersebut, nam, adab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di dunia ini, nam, tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja. Ya, nam. Tapi barakallahu fikum, ya, nam, sehingga kita tidak bisa, kan yang penting kita tidak melakukan. Itu kan mereka. Itu kan hak mereka. Ya, kita mau bagaimana? Ya. Ya, kita berusaha. Ya, kita berusaha semampu kita. Ya, nam. Tapi barakallahu fikum. Ya, nam. Ini ayo ikhwah rahimani wa rahimul jami'an. Ya, nam. Semoga dengan keadaan diingatkan dan dibacakan hadis, ayat-ayat dan hadis di sini, enam, ya, semakin menambah enam keimanan kita dan kesungguh-sungguhan kita di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enam, karena enam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, istilahnya perkara ini, ya, perkara yang nam dianggap asing dan aneh di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Nah, mari kita berusaha untuk nam kita mengikuti sunah-sunah Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan demikian nam Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan perlindungannya pada kita semuanya. Tapi kita baca hadis 6 pada kitab ini. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah, wala fi maduna khamsi dhudin sadaqah, wala fi man duna khamsati awsakin sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari 5 awak. Lima awak, awak itu bentuk jam daripada uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham. Ya, kalau 5 awak itu 40 kali 5, jadi 200 dirham. Ya, nah. Dan tidak ada kewajiban berzakat atau bersedekah pada apa-apa yang kurang dari 5 dzud. 5 dzud ini 5 onta. Dzud ini bilangan 1 sampai 9 untuk onta. Dan tidak ada kewajiban berzakat atau bersedekah pada apa-apa yang kurang dari 5 ausak. Ausak ini adalah bentuk jamak daripada wasak. Wasak, yakni ini takaran. Takaran yang isinya 60 sok. 60 sok, 1 sok itu berapa? 4 mud, ya. 4 mud. 1 sok itu 4 mud, 1 mud itu 2 telapak tangan disatukan. Karena ya tidak ada kewajiban berzakat pada apa-apa yang kurang dari 5 ausak, yaitu 5 kali 60 sok, jadi berapa? 300 sok. Ya, 300 sok. Jadi sini untuk apa yang kurang dari 5 awak, ini adalah nisabnya emas, ya, nisabnya emas. Ya, 200 dirham, ya 200 miskol apa? Atau 200 dirham. Kemudian apa-apa yang kurang dari 5 dud, ini adalah nisabnya unta, ya. Nah, nisabnya unta yaitu 5 ke atas baru wajib zakat. Sedangkan yang ketiga 5 ausak yaitu 300 mud. Ini adalah nisab untuk biji-bijian dan apa yang dan dari tanam-tanaman. Ya, biji-bijian dan apa yang ada dari tanam-tanaman. Ya, nah. Jadi kalau takarannya ataupun jumlahnya kurang daripada 6 yang disebutkan dalam hadis ini, maka tidak ada kewajiban berzakat. Ya, kewajiban untuk berzakat. Ya, nah. Tapi fa insyaallah taala penjelasan daripada hadis ini pada waktu yang akan datang. Kami cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.